asal engkau bahagia. Biarlah sedih, usah kau kenang lagi. Biarlah kini hidupku sendiri. Sunyi, biarlah sunyi tanpa kasih dan sayang. Biarlah sunyi mimpi kasihku pergi. Walaupun sering ku coba walaupun hidupku tak seindah pelangi, walaupun laguku tak seindah lestari, biarlah sedih asal biarlah sedih, usah kau kenang lagi. Biarlah kini hidupku sendiri. Biarlah kini hidupku seindah pelangi, walaupun laguku tak seindah lestari, biarlah sedih asal engkau bahagia. Biarlah sedih, usah kau kenang lagi. Biarlah kini